bermain dengan satu nomor lagu bersama Astina dan juga Ati Sania Cidro. Astina, asik musiknya. Salam buat Cidro Batana. Terima kasih Ati Sania, satu nomor terbang tadi permintaan dari teman-teman Bang.